Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'ana hudan lilmuttaqin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin wal hadirat, Bapak Ibu sekalian, jamaah Masjid Darul Ihsan yang saya hormati, sisi tidak enaknya jadi ketua DKM itu memang seringkali jadi bemper gitu. Begitu 5 menit menjelang zuhur ada berita penceramah tidak datang. Nah, itu dia yang begitu-begitu itu. Mendingan kalau ceramah seperti ini bubar, sebetulnya enggak masalah tidak diisi. Barangkali bagi jamaah juga senang libur gitu. Tapi persoalannya yang paling rumit kalau Jumatan. Masa Jumatan mesti bubar gara-gara khatibnya tidak hadir. Oleh karena itu, sejak ditunjuk jadi ketua DKM, saya sangat was-was kalau sekali-kali hari Jumat tinggal khatib di luar. Jadi saya bisa saja khutbah di luar, tetapi ruh saya mungkin di masjid ini. Ada tidak khatibnya di Darul Ihsan itu. Sebab terancam bubar kalau imam dan khatibnya tidak hadir. Bapak Ibu yang saya muliakan, yang kedua, seperti yang disampaikan oleh Pak Dadang tadi, sebetulnya fenomena HP mengganggu sholat ini sudah lama. Sudah lama akan dibahas. Tapi memang karena penceramah-penceramah di masjid ini rata-rata guru besar, Profesor, Doktor, Kiai Haji dan lain-lain, rata-rata guru besar. Sementara persoalan HP yang membatalkan sholat atau tidak, tentang batalnya sholat dianggap persoalan kecil. Makanya guru-guru besar itu kalau diminta menjelaskan ini, tidak mau. Ah, itu kan persoalan kecil. Masa orang sehebat Telkom tidak tahu cara matikan HP tanpa tidak membatalkan sholat begitu. Guru-guru besar tidak mau. Sehingga terpaksa guru kecil pun juga rikuh juga. Karena biasanya yang ceramah itu adalah guru-guru besar. Tetapi karena memang daripada tidak, mudah-mudahan ini bermanfaat. Sesungguhnya masalah fenomena HP ini bukan hanya di tempat kita. Di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, itu juga luar biasa kedengaran HP. Bunyi ketika sholat. Jangankan HP. Bapak Ibu kalau perhatikan sholat di Masjid Nabawi, kemudian sholat di Masjid Madinah, itu ada jamaah dan tidak sedikit termasuk dari Indonesia, itu yang memang menyempatkan memotret Ka'bah dari jarak dekat. Mengapa? Karena memang kalau dia semata-mata memotret, ketahuan askar pasti dibanting tostel maupun HP-nya. Tetapi kalau di tengah sholat tidak berani. Sih. Kalau di tengah sholat tidak berani, pertanyaannya batalkah sholat sambil memotret Ka'bah? Gitu. Tanpa saya ingin menyebut namanya, dan yang melakukan memotret Raudhah dan Ka'bah dari jarak dekat sambil sholat memburu amannya askar, sekaligus tidak membatalkan sholat, itu beberapa orang juga sering ceramah di sini. Tapi nanti setelah ini kalau tanya siapa sih, enggak akan saya tunjukkan itu. Tapi ada. Saya tadi cerita sedikit, teman-teman di sekretariat juga enggak usah diceritakan tadi yang saya sampaikan. Tapi memang ada. Nah, kalau kita lihat dari perspektif Al-Quran, toh sebetulnya memang Allah sudah mengingatkan, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Harta dan anakmu itu sesungguhnya juga ujian. Di bagian dari harta itu mungkin HP. Oleh karena itu menjadi ujian juga ketika sholat. Anak juga ujian ketika suara anaknya masuk di HP. Aku anak soleh gitu. Bapak Ibu yang saya muliakan, saya sempat menolak ketika disuruh menjelaskan persoalan ini. Jawaban saya adalah, kenapa Pak menolak? Ini kan penting walaupun persoalannya kecil. Sebab sangat boleh jadi orang-orang yang punya HP dan tidak mau dimatikan ketika sholat, padahal memang berkali-kali bunyi, sangat boleh jadi dia. Ini ngetes kekhusyuan jamaah Darul Ihsan. Sangat boleh jadi. Apakah itu ngeles, apakah itu bersirat lidah dan lain sebagainya, sangat boleh jadi begitu. Makanya saya sungkan juga untuk menyampaikan persoalan materi ini. Bapak Ibu yang saya muliakan, bicara tentang bagaimana menjaga kekhusyuan sholat, di satu pihak terganggu barangkali dengan HP yang beraneka ragam bunyinya itu, itu mau tidak mau harus bicara tentang batalnya sholat. Bicara tentang batalnya sholat harus dimulai dari definisi sholat. Sebab apa? HP hidup dan kemudian mematikan ini memakai gerakan, ini harus dimulai dari definisi sholat. Sholat secara harfiah dalam bahasa Arab artinya doa. Kita sudah tahu semua itu. Yuk kita sholat, kalau udah ada ungkapan itu, jangan kemudian buru-buru dijawab, loh ini jam berapa kok ngajak sholat? Padahal yang ngajak itu maksudnya, yuk kita berdoa. Kenapa mari kita berdoa diungkapkan, yuk kita sholat? Karena memang sholat itu secara bahasa artinya doa. Maka kemudian sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kenapa doa kepada Allah untuk Rasul dikatakan sholawat, bentuk jamak dari sholat, karena memang isinya adalah doa. Allahumma salli ala Muhammad, ya Allah berikan rahmat kepada kanjeng Nabi Muhammad, itu sebuah doa. Tetapi secara definisi, ta'rif, terminologi sholat di beberapa kitab fikih baik yang kecil maupun yang besar biasanya diberikan definisi as-salatu. Sholat itu akwalun, serangkaian bacaan. Jadi memang qaul itu ucapan, tetapi dalam hal ini adalah bacaan, sebab memang di dalam sholat itu tidak sembarang baca. Baca pun juga ada aturannya. Akwalun, serangkaian bacaan. Wa af'alun, dan serangkaian gerakan. Muftatahatun, perhatikan dengan gerakan ini, karena ini nanti kaitannya dengan bagaimana gerakan mematikan HP tanpa membatalkan sholat. Kan itu persoalan intinya sebetulnya. Jadi definisi sholat ini, akwalun, serangkaian ucapan, bacaan. Wa af'alun, dan serangkaian gerakan. Muftatahatun bitakbir, yang diawali dibuka dengan takbir. Wa mukhtatamatun bitaslim, dan diakhiri dengan salam. Bikaifiyatin makhsusah, dengan cara-cara tertentu. Definisi ini penting, kaitannya nanti serangkaian bacaan tidak sembarang baca. Serangkaian bunyi tidak sembarang bunyi. Serangkaian gerakan tidak sembarang gerakan, karena di belakangnya ada bikaifiyatin makhsusah, dengan cara-cara tertentu. Nah, kalau Bapak Ibu tanya, definisi itu ada enggak di dalam Al-Quran? Saya jawab, tidak ada. Definisi yang saya sebutkan tadi adanya di kitab-kitab fikih. Sebab apa? Al-Quran itu hanya memerintahkan, wahai orang beriman, laksanakan sholat. Titik. Tentang kaifiyatus sholat, tata cara sholat, itu dijelaskan melalui praktek dan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka definisi tentang sholat yang seperti saya ucapkan tadi, itu tidak tersusun dalam sebuah ayat maupun di dalam rangkaian sebuah sabda. Itu hanya dirumuskan tetapi disepakati oleh seluruh ulama. Oleh karena itu, karena definisi sholat itu adalah akwalun, serangkaian bacaan, tetapi bacaannya tertentu. Tidak boleh sembarang baca. Oleh karena itu, kaitannya dengan batal sholat adalah barang siapa yang membaca bacaan, sekalipun itu bagus, tetapi tidak diatur di dalam sholat, yang tidak seharusnya dibaca dalam sholat, maka bacaan atau bunyi-bunyian itu membatalkan sholat. Misalnya ketika orang sujud atau rukuk begitu, bacaan ayat Quran itu kan bagus. Tapi sebagus-bagusnya bacaan ayat Quran akan membatalkan sholat manakala ayat itu dibaca pada saat rukuk. Oleh karena itu, meskipun ketika berdiri tidak sempat baca ayat setelah Al-Fatihah, tidak boleh juga kemudian Allahu Akbar rukuk itu lalu tiba-tiba Bismillahirrahmanirrahim, inna a'toina gal kausar. Meskipun surat dan ayat Quran itu bagus, tetapi kalau dibaca di dalam rukuk jelas itu malah membatalkan sholat. Apalagi misalnya kemudian sujud Allahu Akbar, tiba-tiba yang dibaca bukan tasbih, malah yang dibaca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu meskipun istirja dan itu kalimat Al-Quran, jelas itu tidak boleh. Karena memang bacaan-bacaan di dalam sholat itu sudah teratur sedemikian rupa. Nah, begitu juga di dalam gerakan. Nah, batalnya sholat kaitannya dengan apa? Dengan ucapan ini, kalau dalam bahasa Arab itu sebetulnya tidak perlu serangkaian kalimat. Satu kata yang sudah mengandung makna diucapkan ketika orang itu sholat, padahal satu kata itu tidak termasuk bacaan baku dalam sholat, maka itu juga akan membatalkan sholat. Contoh misalnya, kan kawan-kawan sudah belajar bahasa Arab nih. Tiba-tiba ketika sholat lihat kawannya sedang ada peristiwa apa begitu, tiba-tiba ngomong dengan qi, satu huruf saja, qi, qaf, qi. Meskipun itu satu ucapan, tetapi itu sudah mengandung makna sempurna bagi yang tahu. Qi itu artinya awas, jaga, pelihara, hati-hati. Jadi kalau misalnya Pak Dadang sedang ada di depan, tiba-tiba ada tiang mic mau jatuh, lalu yang sholat di shof 1 mengatakan qi, begitu. Itu yang mengatakan begitu itu sudah batal. Karena sekalipun satu kata qi dalam bahasa Arab yang artinya hati-hati, peliharalah, jaga, itu sudah dianggap membatalkan sholat. Nah, termasuk yang barusan. Itu dalam bahasa Arab namanya tanahnuh, dehem. Nah, di sini pentingnya ada innamal a'malu binniyat di dalam sholat itu. Bukan persoalan sholat itu adalah karena Allah semata. Tetapi ada suara-suara tertentu yang bisa membatalkan sholat. Manakala suara tertentu itu bukan bacaan sholat, tetapi ada maksud tertentu. Misalnya sedang sholat, lalu naruh HP di depannya. Karena masjid ini atapnya hitam, lampunya remang-remang, ada HP di depan orang sholat, bajunya hitam tidak tampak. Lalu ada orang yang keluar di depannya khawatir nginjek kacamata dan HP-nya. Tiba-tiba orang yang sholat itu, itu namanya tanahnuh. Dalam bahasa kita apa itu namanya? Apa bahasa kita itu? Iya, kalau bahasa asingnya itu dehem itu. Jadi sebuah satu suara yang dimaksudkan. Jadi sekedar tetapi adalah itu dimaksudkan untuk ngasih peringatan orang yang lewat agar tidak menginjak HP yang di depannya, sekalipun seperti itu sudah membatalkan sholat. Sekalipun itu tidak berupa bunyian yang jelas, tetapi niatnya itu mengingatkan, awas jangan nginjak HP saya, awas di depanku ada kacamata. Itu sebetulnya sudah lebih dari kata qi tadi itu. Oleh karena itu tanah nuh. Kemudian juga bagaimana tersenyum. Nah, dan seterusnya. Ini sebetulnya di luar materi kita, karena pokok materi kita saat ini adalah gerakan sebetulnya kaitannya dengan HP. Senyum di dalam sholat, bolehkah membatalkan apa tidak? Senyum itu dalam bahasa Arab at-tabassum, tersenyum begitu. Tiba-tiba lagi sholat, saking memang hormatnya kepada orang yang sholat, maka sedang sholat pun juga dikasih hormat. Tiba-tiba yang dikasih hormatin juga. Nah, pertanyaannya batal apa enggak itu sholatnya kalau seperti itu. Dan ini tidak menutup kemungkinan karena itu bisa saja merupakan refleks. Bukankah ketika sholat itu kadang-kadang mata kita juga ke kanan ke kiri. Walaupun sunnahnya harus melihat tempat kira-kira kita bersujud. Mengapa sunnahnya harus lurus melihat tempat sujud? Kira-kira hikmahnya seperti itu. Agar mata ini tidak tengok kanan kiri, yang dalam bahasa fikih namanya iltifat. Jadi tengok kanan kiri yang bisa-bisa mengganggu kekhusyuan sholat. Senyum itu membatalkan sholat apa tidak? Kemudian tertawa, lalu menangis, dan seterusnya. Itu menurut saya, dan saya pikir itu perlu dilihat ulang di dalam kitab-kitab fikih. Apalagi yang namanya senyum mencurigakan itu lebih membatalkan apa tidak begitu. Bapak Ibu yang saya muliakan, sampailah kepada itu tadi masalah akwalun. Sholat itu serangkaian bacaan-bacaan tertentu, mulai takbir dan seterusnya sampai assalamu alaikum. Lalu persoalannya kaitannya dengan fenomena HP di tengah pelaksanaan sholat ini, itu adalah kaitannya dengan gerakan. Pertanyaannya adalah, kalau HP kita sedang berbunyi sementara kita sedang sholat, apa yang sebaiknya kita lakukan? Saya ingin bertanya lebih dulu, sebab kalau kita sepakat tidak apa-apa, biar saja semua bunyi, ya enggak masalah. Tapi saya ingin sampling aja, kira-kira kita semua kalau sedang sholat, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sampai kemudian waladdallin. Amin. Biasanya itu kan setelah amin itu kan hening sekali itu. Tiba-tiba sana bunyi, sini bunyi. Saking banyaknya saya gak bisa menirukan bunyi HP-nya itu kayak apa itu. Nah kira-kira Pak, ini jawab aja spontan, kira-kira mengganggu apa enggak itu? Rasanya memang mengganggu. Nah, meskipun bunyi HP ini tidak dibahas secara khusus, karena memang waktu nuzulul Quran itu tidak ada HP, belum ada segala macamnya. Tetapi di dalam ayat itu ada yang berbunyi, Hafizu ala salawati wassalatil wusta. Wakumu lillahi qanitin. Peliharalah sholatmu, wahai orang-orang ahli sholat. Perintah memelihara sholat itu bukan saja jumlah 5 kali seharinya, tetapi tentu saja kita faham yang dimaksud memelihara sholat, perintah Allah memelihara sholat dalam Quran adalah tentu saja memelihara kualitas pelaksanaan sholat itu sendiri. Tapi ini tidak sedang sholat, gak apa-apa, tenang aja. Nah, memelihara kualitas sholat ini, itu juga sudah disebutkan di dalam Al-Quran. Alladzina hum fi sholatihim khasyi'un. Nah, karena ayat kekhusyuan di dalam sholat inilah sehingga tadi saya agak canda. sebetulnya mungkin ada juga yang berpikir biarkan HP-ku bunyi ketika sholat, toh ini sebenarnya adalah teskis kehusuan sholat. Sebab memang di dalam referen tasawuf itu ada. Di referen-referen kitab tasawuf, buku tasawuf itu ada. Orang sholat khusyuk di masjid itu biasa. Tetapi yang luar biasa kalau orang sudah bisa sholat khusyuk di tengah pasar. Sholat khusyuk di malam hari biasa karena suasananya hening. Tapi kalau bisa sholat khusyuk di tengah kesibukan, itulah yang luar biasa. Nah, referen-referen begitu itu di dunia tasawuf banyak sekali. Sehingga sangat boleh jadi barangkali candanya adalah biar saja HP-ku terus berbunyi, toh memang ini sekaligus ngetes khusyuk apa tidak sholatnya. Tetapi secara umum, makom kita belum kesana kelihatannya. Makom kita masih dalam makom bagaimana sholat ini bisa sehusuk mungkin tanpa ada gangguan-gangguan yang lain. Bapak Ibu yang saya muliakan, apa yang harus kita lakukan? Ketika bunyi HP dan ternyata itu mengganggu, perhatikan ayat itu. Hafizu ala salawati wa salatil wusta wa kumu lillahi qanitin. Peliharalah sholatmu, termasuk memelihara ketenangan, kekhidmatan, dan kekhusyuan dalam sholat. Dalam usul fikih, dalam kitab, dalam kaedah fikih ada satu kaedah. Kalau begitu, apa hukumnya, hukum fikihnya apa memelihara ketenangan sholat? Karena ayatnya itu merupakan perintah hafizu, peliharalah sholatmu. Perintah itu resikonya adalah wajib. Kalau begitu hukum fikihnya adalah, hukum syariatnya adalah memelihara ketenangan sholat itu wajib hukumnya. Lalu sekarang apa itu yang disebut wajib? Wajib itu adalah ma yusabu ala fa'ilihi, kalau dikerjakan berpahala, wa yu'aqabu ala tarikihi, dan dianggap dosa yang berakibat siksa manakala itu dilanggar atau tidak dipatuhi. Nah, berarti menjaga ketenangan kekhidmatan sholat itu wajib hukumnya. Barang siapa yang tidak menjaga ketenangan sholatnya, maka dia dianggap berdosa. Ayat ini sesungguhnya memang khitab, alamat perintah itu kepada individu. Kepada individu setiap kita diperintahkan ayat itu untuk menjaga ketenangan kita. Oleh karena itu, secara pribadi, setiap orang pasti wajib harus memelihara bagaimana caranya sholat ini supaya tenang dan khidmat. Gitu. Nah, lalu yang kedua, kita sudah menjaga ini. Sudah menjaga, HP selalu dimatikan. Kemudian segala yang bunyi-bunyian sudah ditaruh. Pendek kata, sehening mungkin. Apalagi lantainya sudah sekarang gampang bunyi. Allahu Akbar, kerotak, begitu. Nah, segala yang kira-kira mengganggu keheningan sholat, kekhidmatan sholat, itu sebetulnya yang wajib, yang patut kita jaga. Kita secara individu sudah, imam sudah teriak-teriak, walaupun kalau dikaji secara fikih saya tidak tahu ini, kita belum kaji juga. Kalau zaman Rasul itu kan hanya istawu sufufakum fa inna tasfiyatas sufufi min tamamis salah. Biasanya hanya begitu komandonya itu. Luruskan safmu, karena tertib dan lurusnya saf itu termasuk kesempurnaan salat berjamaah. Hanya itu. Setelah itu biasanya kemudian makmum atau imam juga membaca, tidak langsung Allahu Akbar. Biasanya membaca salah satunya adalah Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika Rabbi ayahdurun. Ya Allah, pelihara aku dari godaan setan, saya akan menghadap kehadiratmu. Kalau sampai setan tidak kau pelihara menggoda aku, kacau sholat ini. Kira-kira begitu, itu salah satu doa. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika Rabbi ayahdurun. Itu ada di dalam surat apa, Pak? Ada? Ya, ada di dalam Al-Qur'an itu. Nah, setelah itu ternyata sudah terpelihara sedemikian rupa, lalu bunyi HP orang lain. Pertanyaannya, Siapa yang mengganggu kekhusyukan sholat kita? Orang yang punya HP. Jika ayat Al-Quran mengatakan peliharalah sholatmu termasuk ketenangannya, tapi ternyata ada HP yang dibiarkan bunyi, maka berarti dialah yang tidak melaksanakan perintah itu. Tetapi berdosakah dia? Itu pertanyaannya, barangkali yang agak ekstrim. Belum tentu. Belum tentu. Sebab apa? Sangat boleh jadi orang yang punya HP bunyi ketika sholat, mungkin dia lupa. Pada awal sholat tidak dimatikan. Sehingga bunyi itu dia lupa. Kalau lupa jelas. Orang lupa itu tidak ada dosa. Tetapi masalahnya haruskah itu dibiarkan? Faktanya memang mengganggu orang lain. Nah, karena memang ayatnya mengatakan hafizu ala salawati, peliharalah kualitas-kualitas sholatmu. Kualitas sholat ini terganggu karena bunyi HP, maka orang yang punya HP sedang berbunyi ketika sholat, sebaiknya memang segera dimatikan. Ini bukan ngarang ini, tetapi ini adalah penafsiran lebih jauh, pemaknaan lebih jauh, lebih luas dari ayat tadi. Hafizu, peliharalah sholatmu, termasuk memelihara kualitas ketenangan sholat. Sehingga segala sesuatu yang kira-kira mengganggu ketenangan sholat, itu hendaknya dihilangkan. Itu sebabnya sajadah pun kalau aneka ragam gambarnya itu, beraneka ragam warnanya itu mengganggu, itu pun juga makruh untuk dipakai. Nah, bagaimana persoalannya? Poin yang terakhir barangkali, bagaimana? Karena sebaiknya memang HP itu segera dimatikan. Tetapi kalau mematikan sholat, tadi saya sebutkan, ada gerakan-gerakan sholat itu yang sudah diatur. Gerakan sholat itu sudah diatur. Allahu Akbar, bagaimana mengangkat tangan? Sudah diatur. Maka kalau mengangkat tangan di luar yang semestinya, tentu saja itu akan membatalkan sholat. Jadi sholat batal itu artinya sholat sudah dilakukan tetapi ada sesuatu yang terjadi, itu namanya batal sholatnya. Tetapi kalau orang tidak wudhu kemudian sholat, itu namanya sholatnya tidak sah. Itu dalam terminologi fikih dibedakan itu. Antara sholat tidak sah dengan sholat yang batal. Sholat tidak sah adalah sholat yang dilakukan tanpa memenuhi syarat-syarat keabsahan sholat. Salah satu syarat keabsahan sholat adalah harus suci. Maka Nabi mengatakan at-thaharah miftahul ibadah. Bersuci itu kunci sukses ibadah. Barang siapa yang taharahnya bermasalah, pasti sholatnya juga bermasalah. Nah, lalu gerakan-gerakan seperti apa yang kira-kira membatalkan sholat? Di dalam fikih itu ada beberapa yang membatalkan sholat. Tadi saya dikasih kitab sama Pak Dadang disiapkan di sini. Itu yang pertama, kalau dari sisi ucapan tadi itu, yang tidak semestinya diucapkan, itu adalah membatalkan sholat. Kemudian yang kedua, dalam terminologi fikih itu biasanya al-fi'lul kasir. Gerakan-gerakan yang dikategorikan gerakan banyak di dalam sholat, tetapi bukan merupakan gerakan sholat itu sendiri. Saya ulangi, gerakan yang membatalkan sholat adalah gerakan di luar yang seharusnya dilakukan di dalam sholat. Di luar gerakan sholat, tetapi dilakukannya itu dalam kategori yang banyak. Pertanyaannya menjadi, banyak itu berapa? Nah, di dalam pengertian bahasa Arab, jumlah banyak itu adalah minimal 3. Sehingga barang siapa yang melakukan gerakan badan di luar gerakan sholat sampai 3 kali, maka sholatnya dianggap batal. Kalau tidak 3 kali, baru sekali atau 2 kali, itu berarti tidak membatalkan sholat. Sehingga Bapak Ibu tidak usah heran. Bapak Ibu tidak usah heran kalau satu saat melihat. Jadi Pengertiannya gerakan yang membatalkan sholat itu adalah gerakan 3 kali minimal yang dilakukan secara berturut-turut. Oleh karena itu, kalau Bapak Ibu satu saat ingin melakukan atau melihat orang sholat, Allahu Akbar, tiba-tiba di depannya itu ada yang kosong. Tempoh hari kita lihat ya, waktu Jumatan ada yang kemudian keluar begitu. Apa yang harus kita lakukan? Bolehkah kemudian itu kita isi? Bolehkah kita melangkah? Nah, di dalam fikih itu diatur. Karena gerakan yang dianggap membatalkan sholat itu adalah 3 kali gerakan berturut-turut, maka kita lihat di Masjid Nabawi misalnya, orang sholat depannya kosong, tenang aja deh. Allahu Akbar, amin. Depannya kosong, dia melangkah. Berhenti. Ini baru dihitung 1. Ngikutin aja terus dalam mendengarkan bacaan segala macam. Kemudian dia akan melangkah yang kedua, sudah terlepas saf yang kedua, saf yang di depannya. Pertanyaannya, berapa gerakan ini? Berapa gerakan? 1-2 kali. Itu pengertiannya beda kalau dilakukan. Nah, 3 kali berturut-turut seperti itulah yang dianggap membatalkan sholat. Oleh karena itu, Bapak Ibu kalau perhatikan di Saudi itu banyak sekali orang apa sholat, anaknya ditaruh di depannya. Namanya anak kan seperti itu, lari sana kemari. Dia tenang aja, dia melihat anaknya sedang kesini, dia akan ke kanan. Supaya apa? Anaknya tidak nyelonong ke belakang. Sholat batalkah seperti? Tidak. Karena memang gerakan di bawah 3 kali, gerakan yang dilakukan tidak sampai 3 kali berturut-turut, itu tidak membatalkan sholat. Bapak Ibu boleh periksa kitab-kitab fikih, bunyinya seperti itu. Nah, kaitannya dengan HP sekarang, gimana teknisnya supaya tidak sampai membatalkan sholat? Kalau misalnya kita sedang sholat, lalu kita enak-enaknya mendengarkan bacaan imam, tiba-tiba HP bunyi. Katakanlah HP disaku. Tadi. Kira-kira kita menduga itu. Yang punya HP gelisah gak, Pak? Bisa marah dalam hati. Sialan. Betul? Bayangkan itu di dalam sholat menghadap Allah, tapi hatinya berdiri sendiri. Karena apa? Tadi sebetulnya lupa. Saya ingatkan kepada bapak-bapak, kalau tadi itu memang lupa, tidak sengaja dibiarkan hidup, kalau terpaksa bunyi, hatinya jangan kemudian marah. Duh, sialan, gak enak, dan lain sebagainya. Itu tambah lebih kacau lagi. Karena apa? Yang lupa tidak mematikan HP, sebetulnya tidak ada hukum. Tidak dianggap dosa. Yang dosa itu kira-kira yang membiarkan biar saja berbunyi. Nah, sekarang persoalannya, begitu bunyi, bagaimana kita cara mematikannya? Supaya gerakan kita tidak membatalkan sholat. Gerakan-gerakan yang tidak seharusnya dilakukan sholat dalam sholat, tetapi dilakukan minimal 3 kali, itu dianggap membatalkan sholat. Jadi kalau begitu, carilah cara bagaimana mematikan HP ini tidak sampai gerakannya lebih dari 3 kali. Maksimal tidak boleh sampai 3 kali. Berarti hanya 2 kali yang aman itu. Nah, saya tidak bisa mempraktekkan karena HP ini kan macam-macam nih. Ada yang kalau seperti ini barangkali begitu dicabut cukup dipencet, cek mungkin mati. Tetapi kalau yang HP-nya itu harus pakai banyak kode lalu dibuka segala macam. Begitu dibuka, oh ternyata SMS dibaca dulu. Nah, itu yang bermasalah barangkali. Nah, bagaimana tekniknya? Tekniknya terserah bapak-bapak sekalian bagaimana caranya, tapi jangan sampai gerakan itu sampai 3 kali. Kalau sampai 3 kali itu membatalkan sholat. Kalau contoh yang sederhana, HP disaku, kemudian dicabut, lalu kita pejet, tek, mati balik, berapa gerakan? Berapa gerakan? 1. Gitu ya. Bukan 1-2, tidak. gitu. Bukan. Lalu pertanyaannya, bagaimana bisa kita mengatakan bahwa gerakan ini baru sekali? Itu adalah karena memang perhatikan sa'i itu. Sekalinya kan, kok sa'i, apa namanya? Gerakan itu kan ada, jadi awal kemudian balik lagi. Kembali ke asli itu masih dihitung satu gerakan. Oleh karena itu ketika orang melangkah, seperti tadi, melangkah ini, tidak dihitung dua, walaupun kaki melangkahnya dua jam. Prakteknya seperti itu. Sehingga Bapak Ibu, saya ikut bertanggung jawab di hadapan Allah dari aspek kebenaran langkah yang kita lakukan manakala untuk menjaga ketenangan sholat ini. Lalu Bapak Ibu, misalnya kalau Ibu gak kedengaran karena di dalam Bapak-Bapak ada yang HP-nya hidup, cara mematikannya seperti tadi, saya ikut bertanggung jawab bahwa itu tidak membatalkan sholat. Dan hikmah lain dengan langkah seperti itu, kita tidak terkena dosa karena orang lain pun juga ikut tidak enak. Saya pernah mendengar, walau alam nanti ini dianggap khusyuk apa tidak, sebelah kanan saya itu sholatnya sangat khusyuk. Dia betul-betul. Tiba-tiba sebelah kanannya lagi, itu ada bunyi HP, tang-teng-tong-teng-teng-tong, dia sedang khusyuk-khusyuknya. Saya mendengar giginya itu, krrrt, gitu tuh. Apa itu namanya, geram ya. Setelah itu saya dekati, "Mas, tadi saya mendengar ketika sholat HP bunyi, Anda giginya kelihatannya kok sampai mereket gitu, geram gitu." Nah, sebelum jawab dia memang memvonis saya, "Oh, berarti Anda sholatnya tidak khusyuk." Jadi sebelum menjawab justru vonisnya kepada saya, "Oh, kalau begitu Mas Yusuf tidak khusyuk sholatnya." Iyalah, tapi jawab kenapa kira-kira? Iya, saya kesal sekali itu. Saya sejak awal sudah sedemikian rupa, tiba-tiba pertengahan dia HP bunyi kayak gitu. Siapa yang tidak kesal? Lalu akhirnya saya bertanya, lebih bagus mana tidak khusyuk sama kesal sambil marah begitu tuh. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan, itulah gerakan-gerakan yang kira-kira yang secara fikih membatalkan sholat. Jadi gerakan di dalam sholat sampai 3 kali berturut-turut, itulah gerakan yang dianggap membatalkan sholat. Sehingga barang siapa yang punya HP bunyi di tengah sholat, lalu kemudian diambil, dimatikan, itu dianggap tidak membatalkan sholat, asal tidak sampai 3 kali berturut-turut. Kan ada, barangkali pertama kali dipecet tapi gak pas. Gitu ya, ding-ding-ding-ding. Balik lagi, pecet gak pas. Baru taruh lagi, bunyi lagi. Balik lagi, gak pas. Nah, berturut-turut begini ini yang kemudian membatalkan sholat. Berturut-turut. Nah, katakanlah pejetnya tidak pas. Lalu sudah balik lagi. Sekali, pejet HP-nya dibalikkan. Begitu dibalikkan, sebentar lagi bunyi. Karena pejetnya tidak sekaligus sampai mati. Tiba-tiba bunyi lagi. Bolehkah untuk diambil, dicoba, dimatikan lagi? Boleh. Karena apa? Jarak satu sama lain itu dianggap berturut-turut, manakala lebih pendek dari sekedar bacaan tasbih. Jadi kalau misalnya dibalikkan lagi, jaraknya antara kemudian bunyi lagi, bunyi yang kedua dengan membalikkan, mengembalikan HP itu tadi, sudah lebih lama dibandingkan membaca subhanallah. Itu sudah dianggap tidak berturut-turut. Oleh karena itu Bapak Ibu, Bapak-bapak sekalian, jangan putus asa. Kalau sekali pejet, gitu ya, sekali pejet HP tidak mati lalu dikembalikan bunyi, nanti rokaat yang kedua masih bunyi, jangan putus asa. Ah, tanggung, biarin aja. Jangan. Usahakan untuk dimatikan. Sebab apa? Itu tidak membatalkan sholat. Itu tidak membatalkan sholat. Jadi yang dianggap berturut-turut itu adalah gerakan yang gitu. Ini berturut-turut. Tapi kalau satu, setelah itu kemudian ada bacaan ayat kita mendengarkan sudah lebih dari satu tasbih, diambil lagi, itu bukan yang kedua, itu adalah satu gerakan. Itu cara menghitung. Jadi bukan tiga kali dihitung mulai takbir sampai salam, bukan begitu. Tapi tiga kali dalam satu waktu yang dianggap berturut-turut. Nah, jarak satu gerakan dengan gerakan yang lain yang berturut-turut, manakala gerakan itu lebih pendek daripada bacaan subhanallah. Tapi kalau sudah melebihi satu rakaat, setengah rakaat, berarti itu tidak berturut-turut. Boleh saja. Oleh karena itu himbauan fikih dari saya, bapak-bapak jangan merasa putus asa kalau berusaha mematikan handphonenya sekali tidak bisa mati, maka tunggu sesaat lagi, kemudian nanti dicoba dimatikan lagi. Apalagi saya tidak menganjurkan begitu satu kali tidak mati diambil dibanting, jangan juga. Bapak-Ibu yang saya muliakan, kira-kira hanya itu yang bisa saya sampaikan. Paling tidak ini sekedar wacana bagi kita, mudah-mudahan bisa kita ikuti, sehingga dengan demikian sholat kita bisa lebih khusyuk, bisa lebih tenang, karena memang ketenangan dan kekhusyuan sholat ini merupakan pesan utama, antara lain salah satunya pesan utama dari Al-Quran Kalamullah. Mudah-mudahan bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.